Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنبدي نعزكم الله قوم مسلمين رحمكم الله. Kita sebagai insan yang beriman tentu mengetahui dan meyakini bahwasanya kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita sangatlah banyak. Tiada tara. Tidak mungkin bagi kita untuk menghitung. Allah Azza wa Jalla memberitakan dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kepada kalian kenikmatan-kenikmatannya baik lahir ataupun yang batin. Allah menggunakan lafaz asbagha. Itu artinya sempurna, berlimpah. Lahir, batin. Kenikmatan lahiriah dan batiniah. Dalam ayat yang lain, yang masyhur di kalangan kaum muslimin, Allah Azza wa Jalla menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila kalian menghitung-hitung kenikmatan-kenikmatan Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitung sampai tuntas nikmat-nikmat tadi. Di sini yang Allah nafikan adalah ihsa, la tuhsuha. Yang namanya ihsa bukan semata-mata menghitung, tetapi menghitung sampai selesai, sampai tuntas. Tidak bakal bisa. Kalau sekedar menghitung, adat satu, nikmat yang kedua, ketiga, keempat, kelima, enam, sepuluh, dua puluh, bisa. Tapi menuntaskan hitungan tadi, mampu menyebutkan semua nikmat-nikmat atas kita semua dari Allah, tidak bakal mampu. Itu dikarenakan kasratuha, wasi'atuha, banyaknya kenikmatan-kenikmatan tadi dan luasnya kenikmatan-kenikmatan tadi. Tidak akan mungkin bisa kalian mengihsa-nya, mensensusnya, menghitungnya secara keseluruhan. Ini sangat penting. Ikhwan fillah, kalau kita menyaksikan, mencermati, merenungkan keadaan diri kita, maka kita akan mengatakan shadaqallah, sungguh Allah telah benar akan firman-Nya. Benar Allah Azza wa Jalla telah menganugerahkan kepada kita semua limpahan-limpahan karunia-Nya. Benar Allah Azza wa Jalla ketika mengatakan la tusuha, kamu tidak bakal sanggup untuk menghitungnya secara tuntas. Kita tidak perlu jauh-jauh mencermati dan memperhatikan nikmat-nikmat yang lain. Cukup kita mencermati penciptaan diri kita sendiri. Penciptaan diri kita sendiri. Fisiknya kita masing-masing. Di situ kalau kita mencermatinya, kaum muslimin rahimakumullah, akan nampak betapa Allah Azza wa Jal betul-betul telah menganugerahkan kepada kita, pada badan kita, pada fisik kita, kenikmatan yang tidak mungkin diganti dengan apapun. Begitu besar. Allah menegaskan dalam firman-Nya, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri-diri kamu sendiri, apa kamu tidak mencermatinya? Kita cermati Allah Azza wa Jal menciptakan kita semuanya fi ahsani taqwim, pada bentuk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk hidup yang lain. Fi ahsani taqwim, kata Allah, kami menciptakan umat manusia pada bentuk yang paling bagus. Barakallahu fikum. Kita cermati dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Begitu rapi, begitu sempurna Allah Azza wa Jalla menciptakannya untuk masing-masing kita. Yang kalau seandainya kaum muslimin rahimakumullah, anggota tubuh kita ini ditempatkan bukan pada tempat yang sekarang ini, tentu akan terjadi kerusakan dan bentuknya bukan lagi bentuk yang indah. Kalau seandainya rambut itu dihilangkan, ditaruh di bagian muka kita, tentu akan menjadi wajah yang tercoreng, wajah berambut lebat, tidak bakal bisa melihat. Kalau seandainya mata itu ditaruh di lututnya kita, bagaimana cara memandangnya? Kalau seandainya hidung kita dibikin terbalik ke atas, tentu pemandangan yang kurang sedap dan membahayakan kita. Kalau seandainya kaum muslimin rahimakumullah, satu anggota tubuh kita diambil satu saja, jangankan diambil, dibikin sakit satu saja, nampak kelemahan kita, nampak kekurangan kita. Barakallahu fikum. Diambil dari kita laqad darahullah, pendengaran kita. Kita dijadikan, ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal sebagai manusia yang tidak bisa mendengar. Itu sudah kekurangan yang luar biasa. Sudah kita obatkan ke sini, ke sana, operasi ini, operasi itu, sekian banyak biaya yang kita keluarkan, tidak bisa mendatangkan pendengaran. Baru pendengaran. Bagaimana kiranya kalau panca indera kita semuanya diambil oleh Allah Azza wa Jal? Pandangan, pendengaran, penciuman, perasa, dan segala macamnya, semua diambil. Tentu kita sebagai makhluk Allah yang paling rendah, yang paling hina, yang paling jelek. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada jiwa-jiwa kalian, apa kamu tidak menyaksikannya? Saksikanlah kaum muslimin rahimakumullah. Semata-mata Allah Azza wa Jal menganugerahkan kepada kita fisik yang sehat. Menganugerahkan kepada kita bentuk penciptaan yang paling sempurna. Itu merupakan nikmat Allah yang tidak mungkin bisa kita ganti dengan dunia tersisa. Kita akan baru merasakan nikmat itu ketika ada orang yang tidak memilikinya. Kita bisa merasakan nikmatnya mata, nikmatnya pandangan mata ketika menyaksikan orang buta. Kita akan bisa merasakan nikmatnya pendengaran ketika menyaksikan ada orang yang tuli. Kita baru merasakan betapa nikmatnya berbicara ketika mengetahui ada orang yang bisu. Bahkan kaum muslimin rahimakumullah, mohon maaf. Kita akan merasakan betapa nikmat yang begitu besar ketika kita dengan lancar membuang kotoran-kotoran kita. Mohon maaf. Itu ketika kita melihat, ketika kita mendengar berita ada seseorang yang tidak bisa mengeluarkan kotorannya. Harus dirujuk ke rumah sakit. Itu penderitaan yang luar biasa. Tidak bisa BAB, tidak bisa BAK. Sakitnya luar biasa. Kita perlu merasakan alhamdulillah. Lancar-lancar saja, tidak ada masalah. Ini semuanya kenikmatan-kenikmatan Allah Azza wa Jalla yang begitu besar pada masing-masing kita tanpa terkecuali. Baik dia orang miskin, orang kaya, pejabat, rakyat, siapapun. Semuanya merasakan kenikmatan ini. Ini sudah besar. Apalagi kaum muslimin rahimakumullah ditambah dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Ada tempat tinggal, ada kendaraan, bisa makan, bisa minum, bisa menabung, menabung uang, menabung makanan, dan segala macamnya. Luar biasa. Lebih besar lagi. Itu semua akan terasa lebih besar. Terasa begitu mulia dan agung nikmat Allah tadi. Ketika kita melihat ada orang yang tidak punya. Kita punya rumah, alhamdulillah. Terasa begitu nikmat rumah itu ketika melihat ada orang-orang yang tidak punya rumah harus tinggal di kolong-kolong jembatan. Kita bisa makan setiap hari, 3 kali sehari, makan ini, makan ini, makan itu. Nikmat rasanya. Baru terasa nikmat itu ketika kita mengetahui dan menyaksikan atau melihat. Ada orang yang dilarang makan ini, dilarang makan itu dikarenakan berbagai macam penyakit-penyakit yang menimpa dia. Tidak boleh makan nasi, diabetes. Tidak boleh makan lemak, tidak boleh makan jeroan dan segala macam kolesterol. Tidak boleh makan seafood dan segala macam asam urat dan segala macamnya. Uangnya dia banyak. Rumah dia mewah dan mentereng. Mobilnya dia begitu mewah. Tapi kayak orang miskin. Makanannya cuma kentang rebus. Tahu rebus. Semua yang serba rebus. Makanannya orang fakir miskin. Kita akan merasakan betapa nikmatnya kita semakan. Makanan yang apa saja yang halal. Ketika kita mengetahui ada orang yang tidak bisa makan. Sungguh besar. Nikmat Allah Azza wa Jalla atas kita semua. Kaum muslimin rahimakumullah. Lebih besar lagi ketika Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita kenikmatan yang sifatnya batiniah. Bukan lahiriah saja. Allah memberikan taufiknya, hidayahnya kepada kita. Kita sebagai seorang yang muslim, yang mukmin, yang punya iman, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Itu nikmat yang lebih utama lagi, lebih mulia lagi, lebih hebat lagi. Akan terasa besar kenikmatan tadi ketika kita tinggal di sebuah tempat yang di dalamnya tidak ada kaum muslimin. Tinggal di tempat-tempatnya non-muslim. Tinggal di tempat-tempat yang mana muslim minoritas. Banyak kaum kufar sekitarnya kita. Kita akan merasakan hampa kehidupan ini. Kita yang di Belitung ini biasanya mendengarkan suara azan berkumandang setiap waktunya. Dari berbagai macam masjid dan surau. Ketika kita tinggal di luar sana. Di tempatnya non-muslim. Kita tidak pernah mendengarkan suara azan. Gersang hati. Mana itu? yang biasa kita saksikan kaum muslimin berbondong-bondong jamaah maghrib ke masjid, mendengarkan suara azan, ketemu mereka semua di masjid, begitu nikmat, begitu menenteramkan hati. Sekarang tidak mendengarkan apapun dari suara azan dan tidak tahu yang mana yang muslim. Tidak kelihatan mereka semua. Kerasa. Akan terasa nikmat ini kaum muslimin rahimakumullah. Ketika kita jauh dari kaum muslimin, ketika kita jauh dari syiar, syiar Islam, akan terasa nikmat. Kaum muslimin rahimakumullah, akan lebih besar lagi nikmat itu ketika Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita semua taufiq wal hidayah untuk bisa beramal saleh. Untuk bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan mudah, dengan gampang. Tidak ada tekanan, tidak ada intimidasi. Dan yang lain-lainnya. Kita ibadah dengan tenang. Kita beramal soleh dengan tenang. Dengan khusyuk. Diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jal. Tidak sulit. Nikmat yang luar biasa. Kenikmatan yang lebih besar lagi dari semata-mata kita berislam. Dikarenakan kita berislam. Dan beramal soleh di atas keislaman tadi. Akan terasa nikmat. Ketika kita mengetahui di luar sana ternyata banyak dari kalangan umat manusia yang belum mendapatkan hidayah. Masih banyak orang-orang yang non-muslim, yang kafir. Entah Yahudinya, atau Nasraninya, atau agama-agama yang lain. Masih banyak. Alhamdulillah kita muslim. Terasa lebih nikmat ketika kita mengetahui di luar sana banyak orang-orang muslim tetapi tidak diberi kemampuan dan kemudahan untuk beramal soleh. Masuk ke dalam masjid, didapati alhamdulillah cukup banyak, ada sekitar 2-3 shof. Lumayan. Dihitung-hitung, kira-kira berapa orang ini ya? Dari ujung sampai ujung 3 shof, apa ada orang 100? Ya, mungkin 100 orang lah. Dipikir sama dia. Yang tinggal di wilayah sini bukan hanya orang 100. Ratusan orang, ribuan orang. Pada kemana mereka ini? Terasa nikmatnya kaum muslimin rahimakumullah ketika kita masuk masjid, ternyata kita satu dari 100 orang tadi yang diberi kemudahan oleh Allah berjamaah maghrib di masjid yang mulia ini. Yang di luar sana, wallahu a'lam bishawab. Jamaah enggak tahu, sholat enggak tahu. Lebih nikmat lagi ketika kita tahu di luar sana banyak kaum muslimin yang masih terjatuh dalam kemungkarannya, kemaksiatannya, kefasikannya. Yang ini kena perjudian, yang ini kena prostitusi, perzinaan, yang ini kena narkoba, yang ini narkotika, yang ini penipuan, yang ini korupsi, yang ini pembunuhan, dan macam-macam yang lainnya. Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita. Kita tidak termasuk mereka semua. Allah beri kita taufik wal hidayah. Bisa beramal soleh. Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan Islam dan iman yang kita miliki. Itu merupakan kenikmatan demi kenikmatan demi kenikmatan demi kenikmatan yang kita rasakan selama ini. Yang tidak mungkin bisa kita ihsa. Hitung dengan tuntas. Yang tidak mungkin bisa kita ganti dengan apapun dari dunia seisi. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita juga sebagai insan yang beriman tentu menyadari, mengetahui kewajiban masing-masing kita ketika mendapatkan sekian banyak kenikmatan-kenikmatan. Apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah syukur nikmat. Dikasih nikmat yang begitu besar, dikasih nikmat yang begitu banyak, lahir dan batin, maka kewajiban kita ialah mensyukuri nikmat-nikmatan. Dan yakini, kita tidak mungkin bisa mensyukuri nikmat Allah secara seutuhnya. Kita tidak mungkin bisa mensyukuri nikmat Allah secara utuh. Dikarenakan masing-masing nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu ada kewajiban syukur padanya. Dalam keadaan kita tidak mengetahui semua kenikmatan-kenikmatan tadi. Banyak yang tidak kita sadari. Banyak yang tidak kita anggap sebagai sebuah kenikmatan. Nikmatnya 10.000, syukurnya baru 10. Tidak mungkin bisa kita mensyukuri semua. Namun paling tidak kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai insan yang mukmin berupaya sekuat tenaga untuk melaksanakan kewajiban kita, kewajiban syukur nikmat, mensyukuri nikmat Allah azza wajalla. Ini kewajiban kita. Ketahuilah kaum muslimin rahimakumullah, dengan kita mensyukuri nikmat, maka akan datang di sana keutamaan-keutamaan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Keutamaan-keutamaan yang disebutkan Rasul dalam tiga banyak riwayat. Syukur itu merupakan kewajiban kita. Tapi ternyata syukur ini merupakan ibadah kepada Allah dengan penuh banyak pahala. Amal saleh yang dikasih sekian banyak keutamaan. Itu berarti harus disyukuri lagi. Kita harus mensyukuri syukurnya kita. Karena syukurnya kita adalah ibadah. Syukurnya kita adalah amal saleh. Syukurnya kita adalah perkara yang bagus. Maka harus syukur atas syukur nikmat. Di antara keutamaannya kaum muslimin rahimakumullah, hamba-hamba Allah yang bersyukur, ini termasuk hamba-hamba Allah yang spesial. Dikarenakan tidak banyak orang-orang yang mampu bersyukur kepada Allah. Allah menegaskan dalam firman-Nya, wa qalilum min ibadiyash syakur. Ketika Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang para anbiya wal mursalin, menceritakan tentang nabi-nabinya, Allah mengatakan di akhir ayat, wa qalilum min ibadiyash syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Artinya, kalau kita bersyukur, kita termasuk hamba Allah yang spesial. Hamba Allah yang paling afdal. Jajaran kita, jajaran para nabi dan para rasul. Luar biasa. Dengan syukur nikmat kaum muslimin rahimakumullah, kita akan terselamatkan dari semua godaan-godaan syaitan. Terselamatkan dari tipu daya iblis. Allah Azza wa Jalla mengabadikan dalam firman-Nya pernyataan iblis laknatullahi alaih. Kepada Allah Azza wa Jalla, di hadapan Allah Azza wa Jalla, menyatakan permusuhannya kepada Nabi Allah Adam dan anak keturunannya. Iblis mengatakan, "Fabima aghwaitani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim." Dikarenakan engkau ya Allah menyimpangkan aku, karena engkau mentakdirkan aku sebagai orang yang menyimpang, la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim, maka sungguh-sungguh aku akan menghalangi mereka, akan duduk di hadapan mereka, menghalangi mereka dari siratul mustaqim, jalanmu yang lurus ya Allah. Disebutkan dalam hadis, tidak ada satu amal pun dari amal soleh yang dikerjakan seorang anak Adam, melainkan di depannya ada iblis yang mengganggu. Menghalangi dia, jangan sampai dia mengamalkannya. Semua amal diganggu sama iblis. Dia mengatakan, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ, dan sungguh-sungguh aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari sebelah kanan, dari sebelah kiri. Itu sumpahnya iblis, mendatangi, menggoda, menyimpangkan Bani Adam dari semua arah, dari semua sisi, depan, belakang, kanan, kiri. semua arah. Katanya para ulama ahli tafsir, setan tidak mungkin datang dari atas. Dikarenakan Allah Azza wa Jal itu maha tinggi di atas hamba-hambanya. Intinya setan mengganggu umat manusia dari semua arah. Di akhir ayatnya setan mengatakan, wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati mayoritas manusia itu bersyukur kepadamu. Dan sumpah iblis itu tadi kaum muslimin rahimakumullah dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla. Dari sini kaum muslimin rahimakumullah menunjukkan kepada kita mayoritas Bani Adam, mayoritas umat manusia dan jin itu terkena makar-makar iblis. Terkena tipu daya iblis. Terkena godaan-godaan iblis. Kecuali orang-orang yang bersyukur. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Artinya kebanyakannya kufur. Kebanyakannya kena tipu daya setan. Hanya sedikit yang tidak kena. Siapa itu? Hamba-hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Maka dengan syukur nikmat, dengan mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla kaum muslimin rahimakumullah, seseorang itu akan terselamatkan dari gangguan setan, tipu daya setan, jerat-jerat setan, penyimpangan-penyimpangan setan. Selamat dari itu semuanya. Luar biasa. Dengan syukur nikmat, maka nikmat itu akan terus bertambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur, akan kami tambah untuk kalian. Tapi kalau kamu kufur nikmat, ketahuilah azabku sangatlah pedih. Semakin syukur, semakin tambah. Semakin syukur, semakin melimpah. Bisa jadi melimpah semakin banyak harta bendanya. Atau dengan makna yang kedua, semakin barokah harta benda yang dia miliki. Semakin barokah nikmat Allah Azza wa Jal atasnya. Barakallahu fikum. Itu yang namanya syukur. Kaum muslimin rahimakumullah, lalu apa yang dimaukan dengan syukur itu? Kapan orang itu dinyatakan telah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Ini yang terpenting. Disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya syukur itu ada 3 rukun. Seseorang itu dinyatakan bersyukur apabila 3-3-nya ada pada dirinya. Rukun yang pertama, al-i'tiraf, pengakuan, mengakui, anna hadhihi ni'ama minallahi ta'ala wahdah. Mengakui, meyakini, bahwasanya semua kenikmatan-kenikmatan tadi itu datangnya dari Allah semata. Harus yakin, ini semuanya nikmah minallah. Kita hanya ada ikhtiar, usaha. Orang lain yang menyampaikan nikmat itu kepada kita. Tetapi yang pemberi nikmat, pemberi rezeki yang sesungguhnya adalah Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam firman-Nya mengingatkan, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Segala sesuatu dari kenikmatan-kenikmatan yang kamu rasakan itu semuanya minallah, dari Allah Azza wa Jalla. Kita hanya disuruh ikhtiar sekuat tenaga, semaksimal mungkin yang kita bisa. Nanti yang mendatangkan adalah Allah Azza wa Jal melalui orang-orang yang terlibat dalam usaha kita tadi. Barakallahu fikum. Rezekinya minallah, dari Allah Azza wa Jal. maka rezeki itu, nikmat itu bukan datangnya dari bos kita, bukan dari orang tua kita, bukan dari kepandaian kita, bukan karena kejeniusan kita dalam berusaha. Itu semuanya wasilah, perantara saja, ikhtiar saja. Intinya semua dari Allah Azza wa Jalla. Semua dari Allah Azza wa Jalla. Yakini. Ini keyakinan yang sangat penting. I'tiqad yang sangat penting, kaum muslimin rahimakumullah. Inilah yang akan bisa melanggengkan kenikmatan. Yang akan bisa menambah kenikmatan. Dulu di zaman Rasulullah SAW, beliau pernah bercerita kepada para sahabat terkait dengan tiga orang. Yang pertama adalah orang yang botak. Rambutnya rontok sampai botak. Yang kedua adalah orang yang kena kusta, penyakit kulit, bau. Yang ketiga adalah orang yang buta. Nah, si botak yang kena kusta dan si buta. Allah Azza wa Jalla menguji mereka. Allah kirimkan malaikat untuk mendatangi mereka. Datang kepada si botak, tanya, permintaan apa yang kira-kira kamu inginkan saat ini? Dia mengatakan, aku menginginkan supaya Allah Azza wa Jalla mengembalikan rambutku. Karena sebab itulah aku dihinakan, dilecehkan oleh orang lain. Saya kepingin mendapatkan rambut yang indah. Dengan pemandangan yang indah. Allah kembalikan rambutnya. Tidak lagi botak. Ditanya, kira-kira harta apa yang paling kamu sukai? Dia mengatakan, unta. Maka dia dikasih unta bunting. Unta yang sudah hamil. Allah takdirkan unta itu beranak biak, berkembang biak, sampai dia memiliki satu lembah unta. Satu lembah unta. Bukan satu kandang, Pak. Satu lembah unta. Kaya raya. Datang kepada si belang yang kena kusta ini. Apa permintaannya kamu inginkan sekarang ini? Dia mengatakan, aku ingin dikembalikan, memiliki jildun hasan, kulit yang bagus, kulit yang bersih. Jangan kayak sekarang ini orang-orang menghinakan aku karenanya. Dihilangkan belangnya, kustanya itu. Bersih, mulus kulit. Indah kembali. Ditanya, kamu kepingin apa, harta apa yang kamu sukai sekarang ini? Sapi. Maka dikasih sapi, sapi bunting. Allah kemudian takdirkan itu sapi berkembang biak, beranak pinak, sampai dia memiliki satu lembah sapi. Datang kepada si buta. Apa yang kamu inginkan sekarang ini? Dia mengatakan, aku ingin Allah Azza wa Jalla mengembalikan mataku. Supaya aku bisa melihat dunia ini. Dikembalikan pandangannya. Bisa melihat kembali. Tanya, harta apa yang paling kamu sukai? Dia mengatakan, kambing. Maka dikasih kambing, bunting. Kemudian Allah takdirkan kambingnya beranak pinak sampai dia memiliki satu lembah kambing. Yang ini satu lembah unta, satu lembah sapi, yang ini satu lembah. Kemudian Allah Azza wa Jalla menguji mereka. Allah mengutus seorang malaikat datang kepada si botak dengan bentuk dan fisik dia seperti dulu. Datang seperti orang yang botak, orang yang miskin, yang fakir, yang botak. Kayak dia dulu. Datang, hamba Allah yang miskin, hamba Allah yang fakir. Wahai Tuhan yang mulia, berikan kepada saya bekal yang bisa menyampaikan saya kepada tujuan saya. Satu ekor unta saja. Bukankah kamu dulu botak kayak saya sekarang? Allah kembalikan rambutmu. Ternyata orang si botak ini kufur nikmat. Siapa bilang saya dulu botak? Saya sudah ganteng. Sudah tampan. Kayak sekarang ini sejak dulu kalah. Wal hukuk kathira. Saya tanggungan saya ini, tidak mungkin saya kasih kamu seekor unta. Wah, banyak alasan. Maka dia pun mengatakan, bukankah kamu dulu itu botak? Lalu Allah kembalikan kamu kepada keadaan yang semula. Bukankah kamu dulu miskin? Sekarang Allah kasih harta yang melimpah. Maka dicuakan, akhirnya dia kere lagi. Miskin lagi, botak lagi. Datang kepada si belang juga sama. Dia kufur nikmat. Mengingkari kebaikan-kebaikan yang ada. Balik. Belang lagi. Kiri lagi. Dan ketika datang kepada si buta. Yang dulunya buta. Dia minta. Datang seperti orang buta. Betul-betul buta. Saya orang yang miskin. Orang yang fakir. Saya buta. Tolong berikan kepada saya bekal untuk menyampaikan kepada tujuan safar saya. Yang ketiga ini syukur nikmat. Dia mengatakan, iya. Saya dulu buta kayak bapak. Alhamdulillah Allah kembalikan mata saya. Saya dulu miskin fakir kayak bapak. Alhamdulillah Allah kasih saya rezeki yang melimpah sekarang. Sudah, bapak ambil yang bapak suka. Khudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Kamu ambil yang bapak suka dari harta yang kumiliki ini. Ambil yang kamu suka, tinggalkan yang kamu suka. Jangan seekor kambing, ambil yang kamu suka. Sebagai bentuk syukurnya dia kepada Allah atas nikmat yang selama ini dia rasakan. Dia mengatakan, tidak. Amsik alaika malak, tahan harta kamu. Saya adalah malaikat Allah yang diutus untuk menguji kamu bertiga. Yang dua teman kamu, kufur nikmat, kembali kepada semula. Kamu syukur nikmat. Maka dia pun merasakan nikmat yang luar biasa. Hartanya langgeng terus barokah dengan syukur nikmat. Akibat apa ini kaum muslimin? Akibat tidak mengakui itu semua dari Allah Azza wa Jal. Kufur nikmat. Ujung-ujungnya adalah kehancuran dan kebinasaan. Maka rukun yang pertama adalah iktiraf. Kita harus mengakui. Harus memiliki akidah yang jelas. Semua nikmat-nikmat yang kita rasakan selama ini datangnya dari Allah Azza wa Jal. Bukan karena kejeniusan kita. Bukan karena kepandaian kita berdagang. Bukan karena orang tua kita. Atau bos kita. Atau yang lainnya. Tidak. Semua dari Allah Azza wa Jal. Itu semuanya sebab dan ikhtiar. Rukun yang kedua ialah lafaz kita. Lidah kita senantiasa bertahmid kepada Allah Azza wa Jal atas tiap-tiap nikmat yang kita rasakan selama ini. Sering kita mengucapkan Alhamdulillah. Kita mau minum, kita baca Bismillah, kita teguk minuman tadi, selesai. Alhamdulillah. Nikmat dari Allah Azza wa Jal. Betapa banyak orang yang tidak boleh minum air putih. Alergi air putih. Alhamdulillah. Minum teh manis. Bismillah. Teguk. Selesai. Alhamdulillah. Nikmat dari Allah Azza wa Jal. Betapa banyak orang yang enggak boleh minum teh manis. Kena diabetes. Makan lemak. Entah makan daging atau makan apa. Bismillah dia makan. Selesai. Alhamdulillah. Nikmat dari Allah Azza wa Jal. Betapa banyak orang yang tidak bisa makan senikmat ini. Ada orang kaya raya, banyak yang kaya. Tidak bisa makan kayak gini. Kena kolesterol. Syukur nikmat. Alhamdulillah. Setiap kali kita merasakan nikmat, terus bertahmid kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Sekecil apapun yang kita rasakan, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimu shalihat. Kita semuanya baik-baik. Bagaimana usahanya? Alhamdulillah. Lancar-lancar saja. Dahulukan kata-kata tahmid. Alhamdulillah. Lancar-lancar saja. Hah? Gimana nih? Prospeknya ini. Usaha perpasiran. Alhamdulillah. Lancar-lancar saja. Tambang pasir semakin lancar. Gimana nih? Usaha yang ini. Alhamdulillah. Semuanya dengan Alhamdulillah. Sedikit Alhamdulillah. Sedang Alhamdulillah. Banyak. Tambah bertahmid dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. kok makannya cuma tempe? Alhamdulillah bisa makan tempe. Dulu tempe, kok sekarang jadi tahu? Alhamdulillah bisa makan tahu. Wah, sekarang telur nih ya. Alhamdulillah lagi bisa makan telur. Wah, makannya ikan. Alhamdulillah bisa makan ikan. Terus demikian. Selalu alhamdulillah, alhamdulillah. Terus demikian. Bertahmid kepada Allah atas kenikmatan-kenikmatan. Alhamdulillah sehat wal afiat. Alhamdulillah semuanya dengan tahmid kepada Allah azza wa jalla. Allah akan ridha kepada hamba-hambanya. Yashrafu syurbatan thumma yahmadullah 'alaiha. Allah meridai seorang hamba yang meminum satu kali teguk dan dia memuji Allah atasnya. Satu kali makan dan dia memuji Allah atasnya. Syukur nikmat. Jangan sekali-kali mengatakan, wah ini memang saya. Kalau bukan saya enggak bisa begini. Teman satu ini, cak dulu gitu-gitu, wajah kiri. Itu teman SD saya dulu itu. Sampai sekarang tuh lihat tuh. Enggak pernah bisa jadi kayak orang kaya orang ini. Nih. Kalau enggak saya tuh enggak bisa kaya raya. Hati-hati, Pak. Itu kufur nikmat. Kalau Anda enggak segera taubat kepada Allah, syukur nikmat akan hancur. Akan hancur binasa itu. Harta yang kamu miliki itu. Atau akan hilang barokahnya. Rukun yang ketiga yang paling inti adalah menggunakan kenikmatan-kenikmatan tadi untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Al-isti'anatu biha ala ta'atillah. Kita pergunakan kenikmatan yang ada ini untuk beribadah kepada Allah. Untuk mentaati Allah. Untuk beramal saleh fi sabilillah. Baik terkait dengan kepentingan kita pribadi atau terkait dengan orang lain. Baik ibadah mahdhah, ibadah yang hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, atau ibadah yang berkaitan dengan sesama kita. Jangan digunakan untuk kemaksiatan. Jangan digunakan untuk perkara tabdzir, membuang koya-koya, percuma. Itu semua akan menghancurkan nikmat. Pergunakan untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan semakin barokah kenikmatan tadi. Akan semakin banyak kenikmatan tadi untuk kita semua. Dan yang terpenting, kita bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita resapi satu hadis yang datang dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, juga dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, diceritakan bahwasanya pada masa dulu zamannya Rasulullah sallallahu wasallam ada sejumlah sahabat yang miskin, sahabat muhajirin yang fakir miskin, datang kepada Rasulullah sallallahu wasallam mengeluhkan keadaan mereka. Bukan kemiskinannya, bukan kefakirannya, tetapi kalah amal. Mereka mengeluhkan, ya Rasulullah, dhahaba ahlul tuthuri bidarajatil ula wal na'imil muqim. Ya Rasulullah, orang-orang kaya kami, dia mengambil semua martabat-martabat yang tinggi dan kenikmatan yang abad. Di sana dalam lafaz yang lainnya, ya Rasulullah, dhahaba ahlul tuthuri bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya kami meraih semua pahala, ya Rasulullah. Lu mengatakan wa mazak, lu kenapa kok begitu? Mereka mengeluhkan, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna wa la natasaddaq wa ya'tiquna wa la na'tiq. Yang kaya salat, kami juga salat. Yang kaya puasa, kami juga puasa. Tapi yang kaya bisa sedekah, kami enggak bisa sedekah. Yang kaya bisa membebaskan budak, sementara kami enggak bisa. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya, yahujun wa ya'tamirun wa yujahidun. Yang kaya bisa berhaji, bisa berumrah, bisa berjihad, kami tidak bisa. Mengeluhkan kalah amal, bukan mengeluhkan kemiskinan. Itu para sahabat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, maukah aku ajarkan kepada kalian satu perkara yang kalau kamu amalkan, kamu akan bisa bisa mengejar orang-orang yang mendahului kalian. Dan kalian bisa melampaui orang-orang setelah kalian. Dan tidak akan bisa mengejar kalian kecuali orang-orang yang beramal sebagaimana kamu amal. Mau ya Rasulullah. Maka Rasul mengajarkan kepada mereka, tusabbihun, watahmadun, watukabbirun, duburakulli sholatin, salasan wa salatina marrah. Kalian bertasbih, bertahmid, bertakbir setiap kali selesai sholat 33 kali. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ditutup dengan la ilaha illallah menjadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang bisa mengejar ketertinggalan kalian. Dikasih amalan zikir oleh Rasulullah. Pulang yang muhajirin tadi ke rumahnya masing-masing. Tidak lama setelah itu balik lagi kepada Rasulullah. Mengeluhkan lagi. Ya Rasulullah, orang-orang kaya kami mendengarkan apa yang kamu sabdakan. Maka mereka pun akhirnya beramal sebagaimana kami amalkan ya Rasulullah. Mereka bertasbih, mereka bertahmid, mereka bertakbir sebagaimana kami. Gimana ya Rasulullah? Kalah lagi. Maka Rasul mengatakan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itulah fadilah Allah. Itulah keutamaan Allah yang Allah anugerahkan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Yang kaya bisa mengalahkan yang fakir, yang miskin dengan harta yang dia miliki. Dia gunakan harta tadi untuk ibadah kepada Allah. Sedekah fi sabilillah, jariyah yang enggak jariyah, masjid, pesantren, fakir miskin, janda-janda yang sebatang kara, yatim piatu, kaum du'afa. Luar biasa. Sedekah yang banyak. Punya duit, haji tiap tahun. Sekarang enggak bisa. Umroh tiap saat. Terus dengan digunakan untuk kepentingan fisabilillah, harta benda yang kita miliki, kenikmatan yang kita miliki, kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Ibadah mahdhah antara kita dengan Allah atau dengan sekitar kita. Menyantuni masyarakat yang ada dengan harta yang kita miliki. Kita bersahaja, jangan foya-foya. Kita bersahaja, jangan membuang-buang harta. Kita gunakan untuk perkara yang maslahat, untuk perkara yang mubah, untuk kita, anak kita, istri kita. Selebihnya untuk investasi akhirat. Ya. Apanya? Apa materinya kita sebut? TV, Pak. Itu terkait dengan masalah tiga rukun syukur. Barang siapa yang tiga-tiganya ada, maka dia mendapatkan semua keutamaan-keutamaan syukur. Dikarenakan sudah terdengar suara azan Isya, ya kita sekarang suruh sebentar. Kalau tidak memberatkan jamaah sekalian, setelah salat Isya, saya kepingin meneruskan sedikit terkait dengan masalah kunci bagaimana caranya kita bisa bersyukur. Setelah itu, bisa dengan tanya jawab, baru kemudian kita selesaikan dan tutup majlis kita ini. Wallahu a'lam bishawab, kita salat dulu dan insya Allah teruskan kembali.